Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa huwa al-imam al-Barbahari rahimahullah. Qala rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun. Kemudian beliau menyebutkan di antara usul-usul ahlu sunnah di dalam agamanya adalah seputar ilmu tentang Rabb-nya. Kata beliau, Rabbuna, Rabb kita, awwalun bila mata, yang pertama tanpa kapan dimulai, wa akhirun bila muntaha, dan yang terakhir tanpa ujung. Huwal awwalu wal akhir, dialah yang pertama kali dan dialah yang terakhir kali. Yang pertama tanpa mata, tanpa kapan dimulainya, dan yang terakhir tanpa ujung. Jadi yang pertama itu adalah Allah, dan yang terakhir juga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, yang pertama Adam, yang terakhir Allah tahu. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang pertama dan dia pula yang terakhir. Jadi Allah yang pertama tanpa ditanyakan kapan, dan dialah yang terakhir tanpa ditanyakan kapan penghujungnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui yang tersembunyi dan tersamar. Baik yang terbersit dalam jiwa-jiwa sang hamba atau yang terucap dengan lisan-lisan mereka. Maha mengetahui. Bahkan sampai burung yang mengepakkan sayapnya, ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah itu juga fi ghayatil kamal, pada puncak kesempurnaan. Wa huwa ala arsyihi istawa, dan dia beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi dan naik. Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya tidak menunjukkan Allah butuh kepadanya, hanyalah menunjukkan tempat Allah subhanahu wa ta'ala itu fauqa arsyih, ya, di atas arsy, tinggi, di langit yang ketujuh. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmu Allah, pengetahuan Allah itu di setiap tempat, ya, baik yang luas maupun yang sempit, baik yang jelas maupun yang tersembunyi, Allah Maha tahu. Beda dengan makhluk, pengetahuannya terbatas. Dia tahu dalam bidang ini, tetapi dalam bidang yang lain kadang dia bodoh. tahu dalam bidang yang itu, tetapi yang ini dia jahil. Tetapi kalau Allah, ini maha sempurna dan maha mencakup semuanya. Kalau manusia yang dia tahu hanya terbatas, kalau Allah tanpa batas. Kalau manusia yang dia tahu hanya satu tempat, tetapi kalau Allah di setiap tempat. Taib wala yakhlu min ilmihi makan, dan tidak ada yang kosong dari ilmunya segala tempat. Semuanya itu atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi apapun keadaan kita, apapun posisi kita, apapun keadaan yang menimpa kita, baik nikmat maupun ujian, bahagia atau menderita, susah maupun senang, semuanya itu atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui. Jadi intinya kalau kita memahami hal ini, maka jangan sampai thayyib kita melepaskan ingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pula jangan sampai kita merasa bosan untuk berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Thayyib, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan pemberiannya. Beda dengan makhluk. Jika kita berharap kepada makhluk, mereka mengecewakan dengan pemberian mereka. Taib. Di sini kita bacakan sedikit dari penjelasan Syekh Rabi hafizahullah taala. Wa likulli min hadhihi al-asma, dan untuk setiap nama-nama ini, awalun wa akhirun, taib, adillatuhu minal kitabi wa sunnah, memiliki dalil yang datang di dalam Alkitab, yakni Al-Quran, wa sunnah maupun hadis. Qala ta'ala, kata beliau, di antara dalil yang tersebut di dalam Alkitab adalah firman Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alimun. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Dialah yang zahir yang tampak, dia pula yang tersembunyi. Dan dia maha tahu terhadap segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita meminta, kita bermunajat, berdoa, Allah tahu. Taib. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Ini adalah nama dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ini sekaligus sifat. Ya, nama-nama Allah itu sekaligus sifatnya. Allah dinamai dengan Al-Awwalu karena sifatnya memang Allah itu yang pertama kali. Demikian pula wal akhiru, karena juga Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu yang paling terakhir. Kalau pertama ada yang lebih mendahului, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang terakhir, ini ada yang lebih terakhir, itulah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, wa huwa yuthni 'ala Allahi wa yunajihi, dalam keadaan beliau menyanjung dan bermunajat kepadanya. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Akhrajahul Muslim fi dzikri wa du'a. wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, na'am, wa ghairihi atau wa ghairihim. Engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu, dan engkaulah yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu. Engkau yang tampak, tidak ada di atasmu sesuatu. Engkau yang tersembunyi, tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Taib. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi bayani makna hadal hadith. Berkata al-Imam Ibnu al-Qayyim, talib Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, beliau murid dari sekian banyak murid Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan bahwasanya guru itu memberikan dampak kepada muridnya. Taib. Seseorang yang memiliki ilmu, dia akan bisa memberikan kepada yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya Syekhul Islam ini ilmunya sangat mutabakhir. Mutabakhir itu istilah yang dipakai oleh para ulama untuk mengungkapkan betapa luas dan banyaknya ilmu yang ada pada seorang alim. Taib. Sehingga beliau bisa mencetak seorang murid, ya, yang ilmunya juga mutabakhir, yang luas juga. Siapa? Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Adapun guru yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa memberikan. Sehingga salah seorang dari kita, jika kita hendak mencari ilmu, maka carilah di sisi orang-orang yang kita kenal keilmuannya, silsilah gurunya, ya, thabitin, yang jelas. Taib. Karena tidak semua orang yang menyampaikan itu punya ilmu. Taib. Tidak semua orang yang bisa menyampaikan itu punya ilmu. Terkadang orang bisa berbicara tapi dia tidak punya ilmu. Taib. Sehingga apa? Dampak dari pembicaraan ini tidak bisa diterima atau tidak bisa dirasakan bekasnya. Kenapa demikian? Man faqada syai' la yu'ti. Orang itu kalau tidak punya, ya enggak bisa memberi. Kalau kita enggak punya ilmu, ya kita enggak akan bisa memberi ilmu. Taib. Maka carilah ilmu dengan kesungguhan. Jangan hanya sekedar muhib, tetapi apa? Talib. Jangan hanya menjadi sekedar muhibbul ilmi, walaupun itu bagus, sudah bagus. Dibanding yang tidak demikian, dia sudah ada di daerah, ya, tingkatan yang lumayan bagus, cinta ilmu. Tetapi jangan hanya terhenti sekedar muhib, cinta ilmu saja. Tetapi apa? Talib. Jadilah engkau pencarinya. Kenapa? Karena muhibbul ilmi kathir. Orang yang cinta ilmu itu banyak, tetapi orang yang mau mencari sedikit. Kata beliau dalam menjelaskan makna hadis yang kita baca, antal awwalu falaysa qablaka syai' famadaru hadhil asma'i arba'atu famadaru hadhil asma'il arba'ati 'alal ihatah. Edaran dari nama yang tersebut dalam hadis yang empat, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, itu menunjukkan atas cangkupan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mencangkupi. Wahia ihatatan. Ihatah, ya, cangkupan yang dimaksud di sini dua. Zamaniyah wa makaniyah. Yang pertama zaman, waktu. Mana yang menunjukkan waktu? Al-awwal wal-akhir. Wa makaniyah, dan yang menunjukkan tempat. Mana yang menunjukkan tempat? Zahir wal-batin. Jadi segala yang zahir, yang tampak, yang nyata, yang kita saksikan ini, itu tidak terlepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi walaupun kita tidak tahu, tetapi Allah maha tahu. Demikian pula yang gaib, yang batin, yang tidak tampak oleh kita. Allah maha tahu. Ya. Dan penduduk-penduduk alam gaib, Allah subhanahu wa ta'ala pun ceritakan kepada kita, baik dari jenis malaikah atau dari jenis apa? Jin. Taib. Alam gaib maksudnya adalah sebuah alam yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Ini kata beliau. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan bukti bahwasannya Allah dialah yang memang disebut Tuhan dengan hak. Dialah yang pantas untuk disebut dengan ilah yang hak. Karena betul-betul, ya, maha perkasa, maha kuasa. Beda dengan ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lemah. Taib. Tidak memiliki kekuasaan. Jadi kalau kita meninggalkan peribadahan kepada Allah, ya, itu artinya kita meninggalkan dari beribadah kepada yang kuat menuju peribadahan kepada yang lemah. Meninggalkan peribadahan kepada yang bisa memberi menuju kepada peribadahan kepada yang tidak bisa memberi dan bahkan malah meminta kepada kita. Taib. Ini diantara apa? Rahasia dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita ketahui. Itulah Allah. Naam. Tuhan kita. Yang kita sembah. Kemudian beliau melanjutkan, fakulu sabikin intaha ila awliyatihi. Setiap yang terdahulu itu penghujungnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pemulanya. Setiap yang terdahulu penghabisan permulaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu akhirin intaha ila akhiriyatihi. Dan setiap yang terakhir, penghujung akhirnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahatat awliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awaili wal awakhir. Ya. Pendahuluan Allah. Ya, cangkupan pendahuluan Allah dan penghujungnya itu mencangkup segala yang pertama dan segala yang terakhir. Dialah yang pertama secara mutlak dan dialah yang terakhir secara mutlak. Wa ahatat dhahiriyatuhu wa batiniyatuhu bikulli dhahirin wa batin. Dhahiriyahnya, ya, segala hal yang tampak. Demikian pula segala hal yang tersembunyi, semuanya dicangkupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fama min zahirin, tidaklah ada sesuatu yang tampak, illa wallahi wallahu fauqahu. Melainkan Allah di atasnya, di atas yang tampak itu Allah. Wama min batinin illa wallahi dunah. Dan tidaklah ada sesuatu yang tersembunyi kecuali Allah di bawahnya. Wa ma min awalin illa wallah qablahu. Dan tidak ada sesuatu yang awal melainkan yang pertama adalah Allah. Wa ma min akhirin illa wallahu ba'dahu. Dan tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah lah penghujungnya. Taib. Fal awwalu qidamuhu wal akhiru dawamuhu wa baqa'uhu. Fal awal, maka yang pertama adalah kidam, pendahuluannya Allah. Wal akhir, dan yang terakhir adalah terus menerusnya Allah dan keberadaannya. Ya, jadi kalau ada yang pertama, dialah Allah yang memulai. Dialah yang paling pertama kali secara mutlak. Ada yang dimaksud akhir, Allah itu maha terus menerus, tetap. Ya, kalau manusia hidup, diawali, dan mati, mengakhirinya. Tetapi Allah terus menerus. Ya. Maha hidup, tidak pernah mati. Wa dhahiru 'uluwuhu wa 'azamatuhu. Dan zahir adalah ketinggian dan keagungan Allah. Wal batin qurbuhu wa dunuwih. Adapun yang batin adalah kedekatan, ya, dan lekatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa sabaqa kullu syai'in bi auliyatihi. Maka mendahului segala sesuatu dengan permulaan Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiriyatihi. Dan tetap setelah hancurnya segala sesuatu dengan penghujungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli syai'in bi dhahirihi. Dan beliau, dan dialah zat yang ala, di atas segalanya dengan zahirnya. Wa dana min kulli syai'in bi butunihi. Dan ya, dekat atas segala sesuatu dengan sifat batinnya. Fala tawari minhu sama'un sama'a. Tidaklah tertutupi darinya langit dengan langit. Wala ardun arda. Tidak pula tertutupi darinya bumi dengan bumi. Artinya, langit yang berlapis-lapis ini tidak menutupi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang berlapis-lapis ini pula tidak menutupi Allah Subhanahu wa taala. Wala yahjubu anhu dhahirun batina. Tidaklah bisa menghijabi darinya yang zahir dari batinnya. Balil batinu lahu zahir. Bahkan yang batin itu bagi Allah tampak jelas. Wal ghaibu indahu syahadah. Dan yang ghaib baginya itu seperti syahid jelas. Wal ba'idu minhu qarib. Dan sesuatu yang jauh bagi Allah itu sangat dekat. Wasirru indahu alaniyah. Dan sesuatu yang tersembunyi bagi Allah itu seperti sesuatu yang tampak. Fahadihil asma arba'ah. Fahadihil asma ul arba'atu tashtamilu ala arkanit tauhid. Dan nama yang empat, al-awwal, al-akhir, wal-zahir, wal-batin, ini mencangkup rukun-rukun tauhid. Fahuwal awwal fi akhiriyatihi. Dialah yang pertama pada penghujungnya, pada sifat penghujungnya. Wal akhir fi awwaliyatihi, dan yang terakhir dari sifat permulaannya. Wal zahiru fi butunihi, dan yang tampak pada sifat batinnya. Wal batin fi zuhurihi, dan yang batin pada sifat zahirnya. Lam yazal awwalan wa akhiran wa zahira wa batina. Senantiasa begitu keberadaannya. Dialah yang sang pemula, dan dia pula sang penghujung, yang maha, yang jelas dan yang tersembunyi. Intinya nama-nama ini adalah nama-nama yang menunjukkan atas cangkupan yang sangat sempurna, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam semua ini, baik dunia maupun akhirat. Baik, baik zahir kita yang tampak maupun yang tersembunyi dari kita. Baik. Alhamdulillah, panjang lebarnya pembahasan seputar ini adalah di pembahasan asma wa sifat.